Lagu baru ini, lagu baru. Koleksi dari Mas Lulu dan Maya Sabrina. Lagunya apa ini? Style Kendu. Style Kendu, kita main kendu bersama Maya Sabrina. Express Music, cie. Style Kendu. Yeah. pengen mulio kok ora nyambut gawe. Betul, berarti sama aja bohong ya. Iya. Pengen mulio yo nyambut gawe yo berdoa. Itu yang bagus lagunya ya. Lagunya pesan ya. Om. Lagunya itu maknanya dalam ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Gentong Walet, Ebet Necis, ada Ganung Kontras Junior dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi.